Mitra Bisnis, survei perusahaan konsultasi manajemen global AT Kearney menempatkan Jakarta dalam urutan utama sebagai kota berkembang terbaik yang memiliki peran ekonomi paling menonjol secara global. Ibu kota Jakarta berhasil mengungguli 34 kota lain yang berasal dari negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Perusahaan konsultan yang berbasis di Chicago itu menilai potensi peningkatan peran bisnis secara global dalam 10-20 tahun ke depan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai rilis ini? Saya itu ragu kan ini sebenarnya lembaga survei mana ini? So, lembaga survei itu ada ratusan di dunia ini dan apakah ini credible atau tidak untuk memberikan analisa begitu ya? Dan juga yang kedua syarat-syaratnya itu apa ya dia bikin atau cuma untuk puji-puji Indonesia saja bilang kita yang salah satu yang terbaik dan lain-lain. So, ini lembaga survei nggak pernah saya dengar ya bahwa itu jadi kita mesti hati-hati juga di lembaga-lembaga survei itu apa maksud untuk dipuji kita dan lain-lain sedangkan kita tahu masalah kita ini di infrastrukturnya macet tuh Jakarta ini sudah kita juga hidup di Jakarta pun sudah tidak senang. Bagaimana dia bilang lu akan menjadi negara yang terbaik begini gitu kan. Jadi saya pikir hati-hati aja dengan lembaga-lembaga survei itu jangan lupa saya terlalu banyak gitu. Itu cuma untuk kasih lihat seolah-olah ini keberhasilan ini dan itu dan tujuan utamanya diumumkan itu pun saya tidak jelas gitu. Jadi lebih baik kita hati-hati aja supaya jangan kita sebenarnya percaya aja lembaga survei itu nanti cuma mau minta duit aja ke itu. Tapi Pak, apakah Jakarta tidak bisa menjadi kota berkembang terbaik seperti yang disebutkan survei itu? Bisa, tentu bisa. Tapi kita harus selesaikan infrastruktur kita. Kita harus menyelesaikan juga masalah-masalah yang ada hubungannya dengan banjir misalnya. Toh, kalau infrastruktur yo begini, banjir yo begini, dan kemacetan dan segala juga di mana semua itu begitu rapatnya sini dan kesenjangan kaya miskinnya juga paling terasa di sini. Bagaimana yo merasakan bahwa kita ini betul-betul menjadi sesuatu sudah yang terbaik ya, dibandingkan dengan ibu-ibu kota lainnya. Bahwa potensinya besar tentu saja. Kenapapun Indonesia ini karena 60% daripada kita punya duit itu beredar di Jakarta saja daripada seluruh Indonesia. Itu tentu ada gula, ada semut ya. Tentu dia berkembang lebih cepat dari yang lain-lain. Tapi jangan karena dipuji-puji kita pikir betul-betul itu pujian itu ada memikirkan kita juga lupa bahwa banyak kerjaan-kerjaan rumah yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki Jakarta ini. Orang hidupnya juga nyaman di sini ya toh. Mungkin masalah trotoar, masalah traffic, masalah driver ini semua kan kedisiplinan tuh semua gak ada juga. Jadi jangan kita terlalu cepat aja kita dipuji-puji, yuk percaya aja pujian itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.